Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang baik. Dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan dan pertolongan. Ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai ayat yang di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah. Kemudian kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari kesepakatan orang-orang kafir Quraisy untuk membuat makar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang yang kafir membuat makar terhadapmu untuk menyimpanmu di dalam rumah ataupun membunuhmu ataupun mengusirmu dari kota Mekah. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membalas makar. Maka ayat ini memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh dengan cara semua dari kabilah-kabilah yang ada. Dari setiap kabilah diutus seorang pemuda yang akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan melalui Jibril alaihi salam untuk berhijrah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah yang berhijrah bersamaku?" Jibril alaihi salam menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari sambil menutup mukanya pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam rumah tersebut terdapat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Asma radhiyallahu anha. Kedua-duanya anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni qad udhina li fil khuruji wal hijrah." Maka sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar dari kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-suhbah." Dan engkau adalah temanku dalam berhijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menangis karena saking gembiranya bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku mempunyai 2 unta yang sudah siap ditunggangi untuk berhijrah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa 2 onta tersebut saya beli 1. Ini menunjukkan bahwa agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang sempurna dari berhijrah tersebut. Benar-benar bermodal ketika berhijrah tersebut. Kemudian setelah itu 2 onta tersebut dititipkan kepada Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit adalah seorang dari kaum Nasrani yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Uraiqit ini kemudian pun mengurus 2 unta tersebut dan bersiap-siap apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah mereka, maka sudah disiapkan 2 unta tersebut. Lalu kemudian orang-orang musyrik merangsek ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang itu ke rumah Abu Bakar, kemudian radhiyallahu anhu, kemudian malamnya beliau pulang. Dan ketika malam orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka merangsek menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah mereka. Di antara yang menunggu adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham, kemudian Al-Hakam bin Abi Al-As, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kemudian Umayyah, kemudian Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian Tu'aimah bin Adi, kemudian Abu Lahab bin Ubay bin Khalaf, kemudian Nubayyih bin Al-Hajjaj. Mereka ini berkumpul dan mereka yakin bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Nam 'ala firashi." Tidurlah di atas kasurku, wa tasajja bi burdi al-hadza al-hadrami al-akhdar. Dan pakailah selimutku yang berwarna hijau ini yang berasal dari Yaman. Fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhu. Sesungguhnya tidak akan ada sesuatu pun yang mengenakanmu yang kamu takutkan dari mereka. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengikuti saran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di atas kasur beliau dengan memakai selimut. Ketika itu, malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan meletakkan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut pasir-pasir yang ada pada diri Rasulullah, pasir-pasir di atas kepala mereka, sambil membaca surat Yasin dari ayat 1 sampai 9. Sampai semuanya diberikan pasir di atas kepala mereka, maka orang-orang kafir Quraisy menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti malam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah benar-benar siap untuk bepergian. Ya, sudah benar-benar siap untuk berpergian. Dan pada waktu malam itu juga Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu pergi ke Gua Hira. Tidak ada yang mengetahui mereka berdua pergi. Dan mereka berdua dari jalan yang tidak diketahui, yaitu ke arah utara, ya, selatan, ya, ke arah selatan. Yang aturan kalau ke Madinah adalah ke arah utara. Yang dituju adalah Gua Saur, ya, Gua Saur. Rasulullah SAW memilih Gua Saur tersebut agar untuk menyesatkan atau membingungkan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Gua Saur, maka di ujung dari pintu kota Mekah, maka beliau melihat kota Mekah, kemudian beliau bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardhillah wa ahabbu ardhillahi illallah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, sesungguhnya engkau kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka niscaya aku tidak akan pernah keluar. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat Al-Qasas ayat 85, yaitu innal ladzina farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an, maka sungguh mereka akan mengembalikanmu kepada tempat asalmu, yaitu Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Sampailah mereka berdua di Gua Hira. Di Gua Thaur. Kemudian sebelum turun, maka Abu Bakar As-Siddiq memeriksa gua tersebut. Jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih goanya, aman, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, turun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun ke gua. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sini mempunyai andil yang sangat besar di dalam hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara andil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaitu dimulai dari diri beliau, anak beliau, kemudian pembantu beliau atau budak beliau. Seperti misalkan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Amir bin Fuhairah, beliau ini mengembala kambing. Tugas beliau adalah apabila pada malam hari, ya, pada malam hari, maka beliau pergi ke kota Mekah kembali. Kembali ke kota Mekah. Tujuannya dengan kambing, menggembala kambing tersebut, bekas dari jalan Abdurrahman bin Abi Bakar yang pergi ke Gua Thawr itu terhapus. Ini salah satu jasa dan andilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melalui budaknya. Budaknya yang menggembalakan kambing, menghilangkan jejak Abdurrahman bin Abi Bakar yang pergi dan pulang pergi dari Mekah ke Gua Thawr, dari Mekah ke Gua Thawr. Mekah ke Gua Thawr itu 4 kilo. Otomatis kan jalannya kelihatan. Nah, ketika digembalai kambing di situ jalannya jadi tidak kelihatan. Adapun anak-anak beliau, Abdurrahman bin Abi Bakar, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa beliau apabila malam sebelum subuh beliau pulang, sehingga seakan-akan subuh beliau tinggal di kota Mekah. Kemudian pada siang harinya beliau mencari kabar. Kabar apa yang terjadi di kota Mekah di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Nah, kemudian beliau sore pun kembali ke Gua Thawr memberitahukan apa yang terjadi. Adapun dua anak dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Asma kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha mempunyai andil yang lain. Mereka senantiasa berganti-gantian mengantarkan makanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mempunyai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki andil yang sangat besar. Beliau mempunyai andil dengan nyawanya, dengan budaknya, dengan anaknya, dan dengan hartanya. Dan tidak ada yang memiliki seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abu Bakar." Tidak ada pernah harta yang bermanfaat untukku sama sekali sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar As-Siddiq untukku. Nah. Kemudian mereka tinggal di situ, orang-orang kafir Quraisy mulai gelabakan. Jadi ceritanya malam itu orang-orang kafir Quraisy, kembali kita ke cerita yang tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah keluar, orang-orang kafir Quraisy masih menunggu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar atau tidak. Ternyata orang-orang kafir Quraisy menunggu-menunggu sampai ada orang yang berkata, "Apa yang kalian tunggu?" Maka kami menunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan bahwa khayyabakumullah, Allah telah menipu kalian. Ya. Kalian telah tertipu. Qad wallahi kharaja alaikum Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar melewati kalian. Maka akhirnya mereka pun marah. Ya, malam itu mereka marah sampai paginya mereka akhirnya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati di atas kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengatakan, "Aina sahibu? Mana kawanmu?" Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang waktu itu masih sangat muda mengatakan, "La adri, aku tidak tahu." Akhirnya mereka pun terkena kesurupan, kegilaan, kemarahan karena tidak dikecoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Jahal Amr bin Hisham datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan di dalam rumah hanya mendapati Asma. Ketika ditanya tentang bapaknya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Asma mengatakan tidak tahu. Maka ditempeleng oleh Abu Jahal Amr bin Hisham. Nah, itu ceritanya. Akhirnya mereka pun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kembali kita ke kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sampai goa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy, mereka akhirnya sampai ke goa tersebut. Mereka akhirnya dengan gigih sampai ke goa tersebut. Dan mereka berada di atas goa. Misalkan ini goa, mereka di atasnya. Makanya Rasul Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau seandainya mereka melihat telapak kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bi tsnain Allahu tsalitsuhuma?" Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau dengan dua orang yang Allah pihak ketiga sebagai penolongnya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di sini terdapat beberapa riwayat bahwa ada di depan gua ada sarang laba-laba. Kemudian di depan gua ada telur dari burung dara. Kemudian juga ada malaikat yang menutupi mulut goa tersebut. Maka riwayat-riwayat ini, kalau seandainya sarang laba-laba, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan hadisnya hasan. Sedangkan Imam Ibnu Katsir juga dan Imam Ibnu Katsir juga mengatakan hadisnya hasan. Sedangkan para ulama di zaman sekarang seperti Imam Al-Albani, kemudian Imam Ahmad Syakir rahimahumallahu taala mengatakan hadisnya lemah tentang sarang laba-laba yang berada di mulut goa pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam goa. Adapun tentang telur dari burung dara, maka ini lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia palsu. Begitu juga ada tentang penutup dari malaikat. Maka sebagian ada yang melemahkan, sebagian ada yang menghasankan. Dan para ulama biasanya kalau di dalam bab sejarah, selama itu bukan berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal haram, maka senantiasa mereka sering menyebutkan itu di dalam bab sejarah. Karena intinya hanya sebatas sejarah, bukan sebatas yang berkaitan dengan akidah ataupun hukum halal haram. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka buyar, tidak dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya keluar dari goa tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Berarti yang mengerjakan atau yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, kemudianlah Abdullah bin Uraiqib, kemudian juga Amir ibn Fuhairah. Empat orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uraiqib dan Amir bin Fuhairah pergi di malam hari. Keluar dari gua kemudian pergi di malam hari. Baik. Di dalam perjalanan dari gua Thawr ke kota Madinah terdapat berbagai macam kisah. Terdapat berbagai macam kisah. Kisah yang pertama yaitu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu orang ini mengatakan, siapa ini wahai Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal. Dan waktu itu mereka berboncengan di atas unta. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Hadza ar-rajulu yahdini as-sabil." Ini adalah seorang yang memberikan aku jalan, memberikan petunjuk jalan kepadaku. Orang pemuda tersebut mengira bahwasanya ini adalah penunjuk jalan yang di jalan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginginkan bahwa ini adalah menunjuk jalan kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Ini cerita pertama. Cerita yang kedua yaitu cerita Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik disebutkan dalam kitab kita bahwasanya ada orang yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bepergian dan disebutkan tempatnya di samping laut atau yang semisalnya. Maka Suraqah pun kemudian mengatakan mungkin itu orang lain, tetapi sebenarnya dia ingin mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan hadiah sendirian. Ya. Ternyata singkat cerita, Suraqah ibn Malik ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kudanya tidak bisa berdiri. Sampai akhirnya kuda tersebut pun bisa berdiri kalau seandainya pergi kembali ke kota Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Suraqah ibn Malik pun disuruh pulang ke kota Mekah dan menjaga rahasia agar tidak memberitahukan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ cerita kita pada waktu pertemuan sebelumnya. Jadi saya dari tadi itu ngulang cerita yang begitu panjang tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat di dalam buku kita sangat sedikit cerita-cerita yang disebutkan tadi. Dalam buku kita disebutkan tentang ceritanya Suraqah bin Naufal. Ya, Suraqah ibn Malik. Ya. Taib, ada lagi cerita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang memberi minum susu. Ini juga sudah ya saya cerita. Ya, tentang memberi minum susu. Ya, bahwasanya diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapati seorang penggembala kambing. Penggembala kambing. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar dari kambing tersebut untuk diperahkan susu. Akan tetapi kemudian orang si pemuda tersebut tidak menginginkan karena dia adalah seorang budak yang menggembala kambing saja, sedangkan pemiliknya bukan dia. Di sini disebutkan fahal anta halibun lana, qala na'am, fa'amartuhu fa'taqal syatan min ghanami, thumma amartuhu an yanqus dar'aha min al-ghubar, thumma amartuhu an yanfidha kaffayhi faqala hakadha daraba ihda kaffayhi bil ukhra falahala bali kuthbatan min laban wa qad ja'altu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam idawatan ala famiha khirqa fasababtu ala laban hatta barada asfalu fantalaqtu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawafaqtuhu qad istayqad faqultu ishrab ya rasulullah fashariba hatta raditu thumma qultu qad anar rahil ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bala faltahal fartahalna wal qaumu yatlubuna. Artinya ini cerita seorang pemuda yang menggembala kambing yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian dari kota Mekah ke kota Madinah, bahwasanya orang tersebut menggembala kambing dan dia adalah budak dari orang Quraisy. Maka disebutkan di sini, apakah engkau memiliki kambing yang mempunyai susu? Maka si penggembala ini mengatakan iya. Maka kemudian, apakah engkau akan memerah susu kami, memerah susu untuk kami? Maka si penggembala ini mengatakan iya. Maka kemudian aku pun memerintahkannya untuk mengambil seekor kambing, kemudian aku pun memerahnya susu tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diminumkan kepada beliau susu. Kemudian setelah itu, kata sahabat yang menemani Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, sudah waktunya kita untuk pergi. Maka kata Rasulullah SAW, iya, kita sekarang pergi. Akhirnya mereka pun pergi dan orang-orang kafir Quraisy masih mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si penggembala kambing ini ternyata disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Hakim masuk Islam. Ya, si penggembala kambing ini disebutkan dalam riwayat Imam Hakim masuk Islam. Saya bacakan riwayat Imam Hakim, laman talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq mustakhfiyain marra bi'abdin yar'a ghanaman fastasqayahu minal laban. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mendapati seorang penggembala kambing, kemudian mereka berdua meminta susu untuk diperah, maka penggembala kambing tersebut mengatakan, ma indi syah tuhlabu ghaira annaha huna anaqan hamalat awwala syita. Aku tidak mempunyai kambing yang diperah susunya kecuali di sini ada, yaitu seekor kambing betina yang dia sedang hamil. Hamilnya di awal musim dingin. Waqat akhrajat wa ma baqiya laha laban. Dan dia telah mengeluarkan susunya dan tidak tersisa lagi susunya. Faqala ud'u biha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, panggil kambing tersebut. Ambil kambing tersebut. Maka fada'a biha fa'taqalaha Nabi SAW wa masaha dar'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun memegang puting susu tersebut dan berdoa sampai keluar puting susunya. Sampai keluar susunya. Sampai keluar susunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pemuda tersebut melihat kejadian itu. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, billah man anta? Demi Allah, engkau ini siapa? Wallahi ma ra'aitu mithlaka qat. Aku tidak pernah melihat seorang pun seperti engkau sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awa turaka taktumu alaya hatta ukhbiruka. Apakah engkau mau memberikan aku rahasia, apakah engkau mau merahasiakan aku? Ya, sampai aku mau memberitahukan kepadamu hakikat diriku. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Na'am, iya. Fa inni Muhammadun Rasulullah. Aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang pemuda tersebut mengatakan, si penggembala ini, antallazi taz'umu Quraisy annahu sabi, apakah engkau yang disangka oleh orang-orang Quraisy bahwasanya engkau adalah si penyihir? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahum layaquluna dzalik. Ya, benar mereka mengucapkan seperti itu. Maka pemuda tersebut mengatakan, fa asyhadu innaka nabi. Maka aku bersaksi bahwasanya engkau adalah nabi. Nah, ini silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang lain yang terjadi ketika perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Kisahnya itu kisah namanya kisah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Kisah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini tidak disebutkan dalam kitab kita. Ya. Kisah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini yaitu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu dari kambing. Ya. Maka akhirnya yang kambing asalnya tidak bersusu, tidak mempunyai susu tersebut, maka menjadi mempunyai susu dengan perahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat cerita dari kisah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Kemudian di sini di halaman 278 dalam buku kita disebutkan tentang kisah Urwah bin Zubair yang memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Zubair bin Awam bersama sekelompok pedagang muslim yang pulang dari Syam. Zubair bin Awam memberikan pakaian yang serba putih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Ini kisah sahih dan disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq diberikan dua-duanya pakaian putih. Ya, diberikan dua-duanya pakaian putih. Baik. Selanjutnya kita sesudah sampai mau mendekati kota Mekah, nah sekarang kita membicarakan kalau di dalam buku kita, ya, membicarakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Saya baca bukunya dulu baru setelah itu saya jelaskan. Orang Islam Madinah mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi hari sampai panasnya waktu tengah hari. Setelah lama menunggu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam belum kunjung tiba, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah mereka, seorang Yahudi yang berada di atas salah satu benteng mereka yang sedang melihat satu urusan, melihat rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpakaian putih-putih yang samar-samar karena fata morgana. Oleh karena itu Yahudi tersebut tidak tahan, sehingga berkata dengan suara yang paling keras, "Wahai sekalian orang Arab, ini kakek kalian yang kalian sudah nantikan sudah tiba." Maka kaum muslimin berhamburan membawa senjata, akhirnya mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Harrah. Di luar Harrah maksudnya di luar kampung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa mereka belok ke arah kanan hingga singgah dengan mereka di kediaman Bani Amr bin Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri di hadapan orang Madinah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiam diri. Maka karuan saja orang-orang yang datang yang belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar memberi penghormatan kepada Abu Bakar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panas matahari, lalu Abu Bakar menghampiri baginda dan menaunginya dengan selendangnya. Maka ketika itulah barulah mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cerita yang disebutkan di dalam kitab kita. Taib, kita lebih mendalam lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Ansar ketika mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka setiap hari mereka keluar. Apabila setelah salat subuh mereka keluar dari Harrah, dari kampung mereka. Maksudnya dari, kalau kita dari kelurahannya, dari desanya, ya, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai siang. Jika sudah panas, maka kembali lagi mereka ke rumah mereka. Nah, ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada tahun ke-14 dari kenabian, dan itu adalah tahun pertama dari hijrah yang sesuai dengan 23 September tahun 626. 622. 622 dari Masehi. Maka mereka keluar pada saat itu seperti kebiasaan mereka, setiap pagi keluar setelah sholat subuh, ya. Ketika sudah terik matahari mereka pulang. Dan terik matahari kota Madinah sangat panas, ya, tidak sanggup seseorang untuk menahannya. Mereka pulang. Ketika mereka pulang ke rumahnya, maka kaum Yahudi, ada seorang Yahudi yang menjaga di bentengnya, maka dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian putih-putih, ya. Kadang hilang di tengah fatamorgana, kadang datang, kadang hilang karena jauh kan. Nah, maka Yahudi tersebut tidak sanggup, kecuali dia akhirnya mengangkat suara, kemudian mengatakan, wahai bangsa Arab, ini adalah panutan kalian yang kalian tunggu. Maka akhirnya kaum muslimin pun dengan membawa senjata mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa sum'atir raj'ah. Maka pada waktu itu terdengar raj'ah. Raj'ah itu adalah pergerakan yang sangat keras dari kota Madinah menuju tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takbir, kemudian juga takbir, mereka bertakbir, ya. Dan singgah akhirnya mereka di Bani Amr ibn Auf. Kaum muslimin bertakbir gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka berkumpul keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersilahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang dari kaum Ansar yang belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena matahari, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menaungi beliau. Maka pada saat itulah orang-orang mengetahui bahwasanya Rasulullah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang menyebutkan bahwasanya di dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Al-Bara bin Azib bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah pada malam hari. Tapi itu riwayat yang disebutkan juga. Taib, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah turun wahyu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 9. Fa innallaha huwa maula wa jibril wa sarihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Yang artinya, sesungguhnya Allah lah penolong mereka dan Jibril dan orang-orang yang baik dari kaum beriman, dan para malaikat setelah itu terlihat. Nah, ini mereka wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di kota Madinah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun di rumah Kulthum bin Al-Hidm, salah satu rumah dari keturunan Amr ibn Auf. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW turun di rumah Sa'ad ibn Khaythamah, tapi yang benar adalah beliau turun di rumah Kulthum bin Al-Hidm. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Kulthum, yaitu rumah pertama yang beliau turuni seketika beliau sampai di daerah atau di rumah keturunan Amr ibn Auf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Abu Bakar As-Siddiq singgah di rumah Kharijah ibn Zaid. Kharijah ibn Zaid. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya menikah dengan Habibah binti Kharijah ibn Zaid. Jadi ini singgah pertama di rumah Kharijah ibn Zaid. Maka kemudian setelah itu nanti lama-lama Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan anaknya Kharijah ibn Zaid, yaitu Habibah. yaitu Habibah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itulah ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya ini, di rumahnya Khadijah bin Zaid, yaitu istri pertama beliau setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di situ bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Kulthum bin Al-Hidham, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu singgah di rumah Kharijah bin Zaid. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil yang disebutkan oleh Syekh di sini. Saya bacakan hikmah yang bisa dipetik. Inti yang dapat dipetik dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah antara lain, peristiwa hijrah Rasulullah SAW merupakan peristiwa terbesar Islam. Bahkan pengkaji sejarah Nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian. Di awal kenabiannya ketika Rasulullah SAW bersama Khadijah, Rasulullah radhiyallahu anha menghadap Waraqah bin Naufal. Waraqah memberitahunya, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, akankah mereka mengusirku? Iya, jawab Waraqah. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran yang serupa dengan yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi dan dianiaya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hijrahnya ini berarti sudah diketahui di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, yaitu ketika beliau pergi ke Waraqah bin Naufal, pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Maka pada saat itu sudah diberitahukan oleh Waraqah bahwasanya kaumnya akan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ada isyarat bahwa adanya hijrah, dan itu di awal-awal Islam. Nah, inilah menunjukkan bahwa peristiwa hijrah itu sangat erat kaitannya dengan Islam. Karena dia di awal-awal Islam sudah ada isyarat ke sana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diusir. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hijrah tersebut adalah ibadah kepada Allah karena waktu dan tempat penentuannya dari Allah, tidak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan baru berhijrah. Kemudian diberitahukan tempatnya berhijrah, baru berhijrah. Ya, ini menunjukkan bahwa hijrah adalah merupakan wahyu dari Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan oleh orang kaum muhajirin. Bukan pula karena Mekah merupakan negeri berpenyakit sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah dari Mekah. Akan tetapi itulah perintah yang dibebankan, yang berkaitan dengan akidah yang mereka yakini kebenarannya, dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Faedah yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu ibadah kepada Allah, dan hijrah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pelajarannya bahwa kebanyakan ketaatan kepada Allah adalah meninggalkan hal-hal yang disukai oleh manusia. Tanah kelahiran, hal yang disukai oleh manusia. Harta benda, hal yang disukai oleh manusia. Keluarga, hal yang disukai oleh manusia. Tapi demi taat kepada Allah harus ditinggalkan. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yaitu mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka meskipun meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan harta benda, perniagaan, anak istri, maka mereka mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali yang ada uzur. Karena mereka tahu bahwasanya mentaati Rasulullah akan mendatangkan kebaikan, menjauhkan dari siksa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Ya. Maka inilah kebiasaan para sahabat yang patut kita contoh. Kebiasaan para salafus saleh meninggalkan tanah kelahiran, anak istri, kerabat, harta benda, perniagaan demi perintah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti di belakangnya ada kebaikan. Ya, orang yang mengerjakan perintah Allah pasti di belakangnya ada kebaikan. Yang kelima, peristiwa hijrah ini mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menunjukkan manaqib keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi beliau berjuang dengan nyawanya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan keluarganya. Yang ketiga, dengan budaknya. Yang keempat, dengan hartanya. Dan itu tidak akan ada yang bisa seperti itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak ada yang menyamai Abu Bakar As-Siddiq pengorbanannya dari seluruh umat Islam. Tidak akan pernah ada yang bisa menyamainya. Ya, ini menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah juga menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena beliau pemberani, disuruh tidur di kasurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, taruhannya nyawa itu. Taruhannya nyawa, tetapi beliau pemberani. Dan itulah yang menyebabkan beliau akhirnya diberikan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera yang apabila seseorang diberikan bendera peperangan tersebut, maka berarti dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kita belum ceritakan kisah hijrahnya Ali bin Abi Thalib, insyaallah pekan depan. Taib. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq memberitahukan bahwa beliau diizinkan untuk berhijrah. Itu satu. Yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah. Jadi yang pertama kan pemberitahuan, kemudian beliau pulang lagi ke rumah. Yang kedua memang benar-benar keluar untuk berhijrah. Pertanyaan timbul, kenapa enggak Abu Bakar As-Siddiq yang pergi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah bahwa inilah termasuk dari akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau lebih muda dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau mengunjungi orang yang lebih tua. Nah, ini akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa ambil dari sejarah beliau. Makanya kalau seandainya ada perseteruan antara kakak dengan adik, jangan si adik menunggu kakak minta maaf, jangan. Adiknya yang datang ke rumah kakaknya. Ya, perseteruan antara misalkan seorang dengan seorang, seorang muslim dengan orang muslim lainnya. Maka lihat siapa yang lebih muda, dia yang mendatangi yang lebih tua. Ya, ini adab yang dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang perlu kita perhatikan adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa minta izin termasuk adab ketika bertamu. Karena Rasulullah SAW meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq agar bisa masuk. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, masuklah. Sesungguhnya mereka adalah anak-anakku. Aisyah, Asma, radhiyallahu anhum. Masuklah. Ini menunjukkan adab ketika bertamu minta izin sebelum salam. Ya, sebelum salam. Kalau di zaman kita ini ketok. Ulun fulan, bisakah bertamu? Ya. Fulan siapa? Fulan pang. Ini tidak benar. Ulun, bisakah bertamu? Maka ketok ya. Bisakah bertamu? Jadi minta izin dulu. Bisakah bertamu? Ya. Siapa? Ulun. Siapa ulunnya? Ulun pang. Nah, ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Tetapi sebutkan namanya, minta izin dulu. Baru, oh iya silahkan, tunggu sebentar ya. Nah, baru tunggu, baru dia bukakan pintu. Setelah bukakan pintu, baru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu adab sebenarnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah kalian, ke dalam rumah selain kalian, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik juga yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau manusia yang paling dibenci waktu itu di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sangat sangat dipercaya. Makanya beliau mempunyai gelar Al-Amin. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi mereka, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menitipkan harta-harta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kontradiktif. Ya. Jadi membenci tapi menganggap sebagai orang yang amanah. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar sebagai rasul. Karena mereka sebenarnya mengakui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, pelajaran selanjutnya dari cerita titipan tadi adalah beratnya perkara hak orang lain. Makanya kan Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan barang-barang orang-orang kafir Quraisy. Karena aku ingin keluar dari kota Mekah. Ini nanti kembalikan barang-barang orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini menunjukkan bahwa agar kita perhatian terhadap hak-hak orang lain. Jangan sampai menzalimi orang lain. Karena menzalimi orang lain itu tidak bisa dengan amal soleh menghapusnya. Tidak bisa. Seperti misalkan ada hadis Rasul yang berbunyi, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Artinya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah dosa dengan kebaikan. Maka kebaikan ini akan menghapus dosa tersebut. Contoh, ada orang melakukan dosa, maka dia kemudian beramal saleh, maka amal saleh ini akan menghapusnya. Ini tidak terjadi pada dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Menzalimi orang, menggibah orang, mengambil harta orang dan tidak dikembalikan, ini tidak berlaku. Imam Nawawi mengatakan, i'lam anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil amali shalihah. Ketahuilah, hak-hak antar sesama manusia itu tidak dihapuskan dengan amal saleh. Enggak bisa. Makanya saya juga sering mengatakan kezaliman terhadap manusia itu tidak bisa diistighfari. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yaitu yang bisa dilakukan adalah dengan meminta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hutang, ghibah, gunjing orang, ya, kemudian mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, itu tidak bisa kita beristighfar. Ustaz, kalau seandainya saya minta halal, maka mungkin orangnya akan marah. Mendingan kalau cuma menyangit, kalau manggil polisi. Karena saya pernah mengambil televisi dia. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah salah satu hal yang patut diperhatikan. Dan itu yang kita ambil pelajaran dari hijrahnya Rasulullah SAW. Beliau ada barang-barang titipan dikembalikan sebelum beliau pergi. Maka jangan pernah berhubungan dengan kezalima, dengan hak manusia. Pembunuhan itu berat itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan dalam perkara agamanya selama dia tidak terkena atau tidak berkaitan dengan darah yang haram. Meneteskan darah orang lain, memukul orang, mengambil harta orang, menggunjing orang. Ini tidak bisa diistighfari. Tetapi yang bisa adalah mintai halal. Tapi pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa Rasulullah SAW menginginkan harta, menginginkan pahala yang sempurna dari hijrahnya. Yaitu kisah tadi, kisah yang kata Abu Bakar As-Siddiq, saya punya 2 onta, wahai Rasulullah. Kita akan menunggangi 2 onta tersebut. Maka Rasulullah SAW, 1 onta tersebut aku beli. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin agar mendapatkan pahala yang sempurna, ya, dari amal ibadah. Dan ini juga menunjukkan pelajaran kepada kita, jangan suka minta-minta. Ya, jangan suka minta-minta. Tapi susah ya. Susah dalam artian kadang kita itu dikasih. Ya. Misalkan para ustadz itu kadang-kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mereknya Casio. Casio orang. Peci kasih orang, baju kasih orang. Ya. Ditolak tidak enak. Ya. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai minta-minta. Ya, jangan sampai minta-minta. Makanya yang paling bagus waktu saya di kota Madinah, saya nyetor Al-Quran sama Syekh, namanya Syekh Ubaid Al-Afghani. Beliau itu bukan murid yang membayar beliau, tapi beliau malah yang bagi-bagi duit. Ya, beliau malah yang bagi-bagi duit. Jadi setiap kali gajian dari Masjid Nabawi, karena beliau pengajar tetap di Masjid Nabawi, diberikan gaji oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan gajinya besar. Maka beliau bagi-bagikan kepada murid beliau. Membukakan puasa Senin Kemis, beliau juga. Jadi enak banget. Jadi penuntut ilmu di Masjid Nabawi itu enak. Karena sudah nuntut ilmu, gratis dibayar lagi. Dan itu yang membayarnya guru-guru. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga seperti itu. Ya, bahkan ini kadang-kadang menjadi pemicu untuk tidak ikhlas. Karena hadir demi nyatat nama. Ya, karena kalau seandainya dilihat, oh ini yang sering hadir. Ya, yang tidak sering hadir enggak disebut. Nah, itu membuat kadang-kadang tidak ikhlas. Ya. Kalau seandainya di Masjid Nabawi, di Masjid Imam Syafi'i seperti itu, maksudnya bagus. Masjid ngasihnya setiap bulan. Ya. Penuntut ilmu yang semangat. Nah, itu perlu dicontoh itu. Kira duitnya dari ulun enggak apa, Pak? Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa di dalam kesempitan bersandar kepada Allah, dan semakin bersandar kepada Allah di dalam kesempitan. Pelajarannya adalah Allah tidak akan pernah melalaikan orang yang bela agamanya. Nah, ini harus ditanamkan dalam diri kita. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang membela agamanya terzalimi. Karena lihat, ketika di Goa Saur, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma dhannuk ya Abu Bakar bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Dua orang yang ada di dalam goa, kita ini berdua, dan Allah sebagai pihak ketiganya. Pihak ketiga maksudnya Allah sebagai penolong. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menolong. Nah, ini menjadi prinsip kita. Selama kita membela agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina al-haq, la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum." Masih akan ada sekelompok dari umatku yang mempertahankan kebenaran. Yang mempertahankan kebenaran. Mereka tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka ataupun orang yang menghinakan mereka. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seorang muslim termasuk keyakinannya Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. La tahzan innallaha ma'ana. Ini akidah bahwa Allah selalu bersamanya, tetapi bukan pada zatnya Allah, tetapi pada ilmu pengetahuan Allah. Ya, Allah selalu bersamanya, yaitu ilmu pengetahuan Allah bersamanya. Sebagaimana firman Allah tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Baik, pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah bahwa yang ke-13, bahwa agama itu tidak mengajarkan berkhayal. Agama itu mengajarkan tetap berusaha. Ya, tetap berusaha. Karena Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah telapak kaki mereka, mereka akan mendapati kita. Maka di sini agama tidak mengajarkan kita untuk berkhayal. Misalkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, bim, salah bim, abrakadabra. Ya, mereka tidak kelihatan. Enggak, tetap coba lihat keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi di malam hari, memilih jalan ke selatan padahal jalannya ke utara, kemudian bersembunyi di gua Saur, kemudian setelah itu mereka dikejar-kejar, semuanya kan padahal Allah pasti menjamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa agama bukan khayalan. Duduk di atas sajadah, zikir lama-lama, habis itu keluar duit. Ya, agama perlu usaha. Usaha. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar di pagi hari. Keluar bekerja. Agama bukan khayalan, tetapi agama mengumpulkan antara doa dan usaha. Nah, itu dia. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan baca faedah-faedah yang kita bisa ambil dari ayat yang berkaitan dengan berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat At-Taubah ayat 46. Sebelumnya saya memohon maaf bahwa pelajaran sejarah ini dua pekan yang lalu libur karena satu dan lain hal, dan itu sebenarnya tidak bagus untuk kajian rutin ya, sering libur. tapi karena satu dan lain hal akhirnya libur. Salah satunya adalah karena ada kepergian keluar kota untuk keperluan pondok pesantren, kemudian juga ada rapat untuk keperluan pondok pesantren. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat padat untuk pondok pesantren Intan Ilmu, karena target adalah biar bisa dibuka pesantren tersebut pada tahun 2019 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah program yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama yang berakidah ahlu sunnah bermanhaj salaf, karena pesantren tersebut akan menjadikan dunia pendidikan Islam diunggulkan, bukan hanya yang berada di Jawa, akan tetapi juga bisa menjadi acuan bagi orang-orang Kalimantan Selatan secara khusus dan Indonesia secara umum, juga bisa menjadi acuan pendidikan yang baik di pesantren tersebut. Jadi mohon dimaklumi. Adakah riwayat saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah disambut dengan nyanyian Tola al-Badru? Hadisnya lemah. Tola al-Badru alaina, ini hadisnya lemah. Yang ada adalah takbir. Mereka bertakbir. Ya, wallahu alam. Mohon nasihatnya, menantu laki-laki bertengkar dengan mertua, yaitu orang tua saya, sampai berbulan-bulan tidak bertegur sapa, sampai mertua menganggap tidak memiliki menantu lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, agar menantu laki-laki tersebut mau mengalah untuk meminta maaf terlebih dahulu. Maka saya nasihatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Jika ada dua orang yang berseteru, maka sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai salam. Yang memulai salam, meskipun dia benar. Maka sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai salam, meskipun dia benar. Itu satu. Yang kedua, memaafkan di dunia atas kesalahan orang lain, ataupun, ya saya ulangi, memaafkan di dunia atas kesalahan orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan meminta balas dendam di akhirat. Ada, saya dulu pernah punya kawan dan masih sebagai kawan saya, beliau sekarang tinggal di Kalimantan Timur. Beliau mengatakan, wah Ustaz, sayang kalau ada orang yang menyakiti saya diam aja. Tapi nanti di akhirat tak untuk dihabis-habisan di hadapan Allah. Maka ini sikap kurang bijak sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu memaafkan. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan dia dan berlapang dadalah. Siapapun yang pernah menyakiti kita, maafkanlah dan berlapang dadalah. Ada dua ya, maafkan dan berlapang dada. Ada sebagian orang memaafkan. Ya Ustaz, ulun maafkan. Tapi kalau berurusan lawan sidin lagi, pilihnya koler Ustaz. Ini enggak lapang dada. Ada orang pernah bermasalah dengan orang lain. Dan hidup ini sebentar ya, 60, 70 tahun, sebentar. Kenapa kita harus mendendam? Ya, maafkan. Maafkan saudaramu, maafkan saudarimu yang pernah mungkin keliru dalam bergaul. Maafkan. Memaafkan kesalahan lebih besar pahalanya dibandingkan meminta, menuntut balas dendam di akhirat. Menuntut balas dendam di akhirat mungkin dia akan dapatkan haknya. Misalkan dia pernah menzalimi dengan menggunjing. Dia akan kasih pahala, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang pernah menggunjingnya. Tapi belum ada jaminan dia diampuni oleh Allah, belum ada jaminan dia dijamin surga, belum ada jaminan dia diringankan hisabnya oleh Allah. Sedangkan orang yang memaafkan dia dijamin surga, kemudian dia dianggap orang yang bertakwa, dia diampuni dosa, diringankan hisabnya. Makanya memaafkan lebih besar pahalanya dibandingkan mendendam. Ya. Kemudian yang ketiga ingin saya katakan, yaitu Allah berfirman, wassulhu khair. Yaitu perdamaian itu lebih baik dibandingkan bertengkar. Dan kadang-kadang yang dipertengkarkan bukan prinsip agama. Kadang-kadang yang dipertengkarkan adalah permasalahan. Aku kada nyaman kayak itu. Ini namanya tidak menghormati orang tua. Ini merendahkan saya. Itu sering sekali kata-kata terjadi. Gara-gara kata-kata itu, gara-gara anggapan itu, sering sekali akhirnya terjadi percekcokan. Ini namanya meremehkan orang tua. Ini namanya kada sopan. Ya. Maka pada saat itu sebenarnya yang ada adalah saling memaafkan. Dan ingat baik-baik nasihat yang keempat. Orang yang sedang bertengkar, maka amalannya tidak akan diterima. Setiap hari Senin dan hari Kamis diangkat amalan, ditolak amalannya. Selama dia bertengkar. Maka mintalah halal, minta maaf. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia dalam keadaan benar, mintalah halal. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita pernah menggunjing atau berhutang kepada orang lain, tetapi orang tersebut jauh atau sudah tidak tahu kabarnya lagi, sedangkan hal tersebut kezaliman yang tidak bisa diistighfari? Maka jawabannya, yang pertama dia harus berusaha membayar hutang kepada yang pernah dia berhutang, ataupun kepada kerabat yang pernah dia berhutang. Cari kerabatnya. Ya, kalau seandainya tidak sanggup mencari diri yang pernah menghutanginya, maka cari kerabatnya. Kerabat yang pernah menghutanginya. Kalau tidak sanggup juga, dan tidak dapat juga, maka pada saat itu para ulama memberikan solusi. Tapi solusi ini pun masih inisiatif. Solusi ini masih inisiatif. Maksudnya inisiatif adalah tetap nanti di akhirat dia akan berhadapan dengan orang yang pernah menzaliminya, pernah yang dia zalimi. Ya, solusinya adalah memberikan sedekah atas nama orang tersebut. Yang kedua, beristighfar. Memperbanyak istighfar untuk orang yang pernah dia zalimi. Tapi sekali lagi, itu pun kalau seandainya itu pun hanya sebatas inisiatif. Nanti di akhirat dia akan berhadapan dengan orang tersebut. Seperti misalkan orang yang terbunuh. Nanti di akhirat dia akan membawa kepalanya. Menandakan bahwa dia terbunuh. Kemudian yang membunuhnya akan didatangkan. Kemudian dan di hadapan Allah. Kemudian si terbunuh ini mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Wahai Rabbku, tanyakan dia, mintai pertanggungjawaban kepada dia, kenapa dia membunuhku? Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah, pemandangan yang mungkin sebagian orang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji umrah, ahli zakat, tetapi ternyata habis pahalanya gara-gara dia menzalimi orang lain. Wallahu a'lam. Apakah boleh mempelajari sejarah Nabi dari DVD yang banyak beredar di pasaran? Mau itu diperankan yang nyata manusia yang memerankan atau animasi? Jazakallahu khairan. Yang benar, mempelajari sejarah Nabi dari riwayat-riwayat yang sahih. Sedangkan DVD, di situ satu, terdapat musik. Yang kedua, terdapat pemeran-pemeran yang tidak boleh diperankan. Memerankan Rasulullah, na'udzubillah, itu tidak boleh. Memerankan Abu Bakar, Umar, Uthman, itu juga tidak layak karena mereka manusia-manusia mulia. Ya. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, yaitu riwayatnya belum tentu sahih. Ya. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Uraiqid, Uraiqid pakai qaf, bukan Uraitid, sebagai penunjuk jalan. Dan Abdullah bin Uraiqit adalah seorang kafir. Di sini ditunjukkan bolehnya bertransaksi dengan orang kafir. Bagaimana jika saya mengajar mata pelajaran umum seperti IPA, ilmu pengetahuan alam, di sekolah-sekolah orang non-muslim, apa hukum syar'inya? Maka jawabannya tidak mengapa. Selama yang diajarkan itu adalah ilmu umum. Dan lebih baik lagi kalau dia mengajarkan ilmu agama Islam. Ya, tidak mengapa. Intinya begini, transaksi ataupun berhubungan dengan non-muslim dibolehkan selama tidak berhubungan di atas yang haram. Boleh jual beli, asalkan jual belinya barang yang halal dan caranya halal. Kemudian pinjam meminjam, boleh asalkan dipinjami atau meminjami barang yang halal. Ya, dan tidak riba dan semisalnya. Ya. Dan itu memang pelajaran bahwa Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan, menunjukkan bahwasanya berhubungan dengan orang kafir boleh dalam perkara-perkara yang menguntungkan kaum muslimin. Adapun yang memberikan keburukan kepada kaum muslimin, maka diharamkan. Cukup kiranya. Alhamdulillah selesai kajian kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.